pacar, di mana pacar? Ku cari, cari, cari, enggak ada. Jodoh, di mana jodoh? Ku tunggu, tunggu, tunggu, enggak datang. Lama ku tadi sayang, duhai aku yang malang. Lama ku tadi manja, cuma di mimpi saja. Cari, cari, cari.